إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني بالدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di syarah al-arba'in an-nawawiyah qala rahimahullah qala habibahullah ta'ala qala wa ita'i zakah dan mengeluarkan zakat. Az-zakatu qarinatu shalah. Zakat itu qarinah, yakni temannya salat. Bergandengan senantiasa diucapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa hiya haqqun wajibun fi amwalil aghniyai wal fuqara. Lil fuqara. Wa hiya haqqun wajib, hak yang wajib dikeluarkan dari hartanya orang-orang kaya untuk orang-orang miskin, orang fakir. Qala ta'ala wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak, haknya orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak memiliki, yaitu orang miskin. Jadi ada yang meminta, ada juga yang tidak minta tapi miskin. Fahiya fardun walisat tabarru'an. Zakat ini adalah kewajiban, bukan sedekah. Sedekah itu tabarru'. Tabarru' itu artinya sesuai dengan kerelaan jiwa. Tapi kalau zakat memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian yang Anda harus keluarkan dari harta kalian. Barakallahu bikum. Ini wajib oleh tabarruan, wa innama hiya fardun wa ruknun min arkan Islam. Kewajiban bahkan merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Wa hiya qarinatus shalah. Sebagian orang taib memberi. Dan dia sudah anggap itu zakat. Tidak bisa. Bukan begitu model mengeluarkan zakat. Zakat itu barakallahu fikum ditentukan waktunya. Yani satu tahun penuh. Atau kalau itu adalah hasil panenan setiap panen. Barakallahu fikum. La haula illa billah. Dengan barang-barang tertentu dan kadar-kadar tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan setiap ada yang meminta ada kasih. Kalau dia anggap itu zakat semua itu, semuanya saya kita kasih keluar satu tahun penuh ini. Enggak bisa, bukan begitu cara perhitungannya. Tapi karena ada juga orang-orang yang harus diberikan, enggak sembarang orang. Barakallahu fiikum. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilinaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. 8 orang, 8 jenis manusia yang harus kita beri dari zakat kita. Tidak sembarang orang. Baik. Dan bukan untuk peruntukan pembangunan masjid. Ada yang minta sumbangan, oh kenapa tuh sesuka kasih zakat untuk pembangunan masjid atau macam-macam. Bukan untuk pembangunan zakat itu. Bukan untuk merehab, bukan untuk. Tapi orang-orang dengan sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qarinatus shalah, alladzi yusalli wa la yuzakki faqad taraka rukna min arkanil Islam. Maka kalau ada orang yang salat, padahal dalam Al-Qur'an senantiasa digandengkan oleh Allah antara salat dengan zakat. Dan barang siapa yang salat dan tidak mengeluarkan zakat, ataraka rukna min arkan Islam, sungguh dia telah meninggalkan rukun dari rukun-rukun Islam. Fa in kana jahidan li wujubi zakati fa huwa kafir. Kalau dia menentang kewajiban zakat, dia meyakini bahwa zakat itu bukan wajib. Dia mengatakan bukan wajib kok. Mana-mana jutur kasih pokoknya Anda. Jadi, kalau ini menjadi keyakinan dia, maka kafir dia dengan keyakinan itu. Barakallahu fikum. Wa in kana mu'tarifan bi wujubiha lakin mana'aha bukhlan, Adapun kalau dia mau tarifan biwujubiha, ngaku, yakin bahwa itu wajib, zakat itu wajib dikeluarkan. Lakin manahabu kelenakan, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya karena kikir, bukhlan. Fahada ya'khudhuha waliul amri minhu qahra. Orang yang kikir seperti ini, maka pemerintah mengambilnya dengan paksa. Berhak pemerintah mengambil secara paksa. Memang Allah memerintahkan, khud min amwalihim, ambil dari harta mereka. Yang diperintahkan untuk mengambil ini adalah pemerintah. Barakallahu fiikum. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Barakallahu. Bukan pajak ya. Pajak lain, zakat lain. Sebagian orang kan utas suka kasih luar pajak kita. Bukan pajak ini. Ini zakat, ini rukun dari rukun-rukun Islam. Ada hitung-hitungannya. Fahada ya'khudhuha waliul amri minhu qahra. Kalau dia meyakini tetap barakallahu fik itu wajib, tapi dia kikir tidak mau kasih keluar, maka pemerintah berhak untuk mengambil paksa. Lianna haqqun 'alaihi, karena itu adalah wajib. Fa ya'khudhuha minhu kama ya'khudud dainu allati lin-nasi fi dhimmatihi idza aba ayusaddidaha. Bukan uang dia. Zakat itu yang ada pada orang kaya, itu bukan uang dia. Uangnya fakir miskin, uangnya ibnu sabil, uangnya fukara, uangnya ibnu sabil, dan yang lain ya barakallahu fikum. Bukan uang dia. Bukan hak dia, hak orang lain. Barakallahu fikum. Ini sama seperti orang ngutang. Paham? Dia ini ngutang, wajib dia bayar utang kan demikian. Kalau dia ada uang, jatuh tempo, utangnya dia tidak bayar, maka pemerintah berhak untuk mengambil paksa uang dari orang itu dan menyerahkan kepada pemilik uang. Barakallahu fikum. Pemerintah turun tangan. Kalau orang ini memiliki apa? Memiliki utang, ada uang tapi tidak mau bayar. Barakallahu fikum. Fa ya'khudhuha minhu kama ya'khudud dain allati linnasi fi dhimmatihi idza aba ayusaddidaha. Kalau enggak dia bayar padahal ada uang, maka pemerintah turun tangan mengambil uang itu dan membayarkan. Fa idza kana al-qadi ay ya'khudha min malihi wa yusaddidu yunahu min ghairi idhihi wa min ghairi ridahu fa zakatu babin aula. Kalau qadi atau hakim, pemerintah penguasa kaum muslimin, berhak untuk mengambil uang dari orang yang ngutang ini dan membayarkannya ke pemilik uang, mau atau tidak mau, ridha atau tidak ridha, maka zakat lebih utama untuk itu. Barakallahu fikum, diambil secara paksa. Kalau memang tidak mau sukarela, dipaksa. Karena bukan uang dia. Barakallahu fikum. Lianna haqqu lillahi azza wa jalla. Karena zakat ini hak milik Allah Azza wa Jalla. Oleh dalika qatala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu alladziina mana'u az-zakat. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Baik. Alasan mereka, zakat itu diberikan untuk nabi. Mereka mengatakan demikian. Nabi sudah meninggal dunia, khalas, enggak perlu lagi ada keluarkan zakat. Padahal zakat bukan untuk nabi, barakallahu fikum. Untuk siapa coba? Lil fuqara wal masakin wal amilina ya wal mu'allafah. Tidak disebutkan nabi di sini. Barakallahu fikum. Tu khadhu min aghniyahin fa turaddu al fuqara ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya dan diberikan kepada orang-orang miskinnya. Baik. Maka ketika mereka enggan mengeluarkan zakat, maka mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Liannahum mana'u haqqan wajiban 'alaihim lighairihim, karena mereka menahan hak yang wajib untuk ditunaikan untuk orang lain. Fa zakatu idzan sya'nuha 'adzim, maka zakat itu perkaranya besar. Baik. Bukan terserah orang mau bayar atau enggak atau keluarkan atau enggak. Wajib, rukun dari rukun-rukun Islam. Paham barakallahu fikum. Jadi perhitungannya dikeluarkan setiap tahun. Baik. Kalau balagan nisab, kalau sudah sampai nisab, tidak semua uang berkeluar, tidak akan habis uang dikeluarkan dengan zakat, tidak, karena ada batas terendahnya. Kurang dari itu tidak ada zakat yang harus dikeluarkan. Barakallahu alaihi. Qala wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, wa huwa ruknur rabi' min arkanil Islam. Dan puasa Ramadan ini rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Faman kana yastati'u shauma adaan fa innahu yajibu alaihi. Maka barang siapa yang mampu untuk melakukan puasa adaan di waktunya. Baik, kalau qadaan di luar waktu. Fa innahu yajibu alaihi, maka wajib bagi dia untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Wa man kana lahu udhrun syar'iyyun fa innahu yuftir wa yaqdi. Dan barang siapa yang memiliki udhur syar'i, alasan syar'i yang menjadikan dia tidak puasa pada hari itu, maka harus dia menunaikannya di waktu yang lain. Silakan dia buka, mungkin sakit dia, mungkin safar, tapi mengharuskan dia buka, silakan. Dan dia ganti di waktu yang lain. Liqaulihi ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Tapi faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan dalam kondisi barakallahu fikum hadir sehat, falyasumhu, maka silakan dia puasa. Ailahu udhrun kal maridi alladhi seperti orang yang sakit, alladhi la yastati'u shaum, sakit yang tidak mampu untuk dia melakukan puasa. Tapi ada juga sakit yang orang tetap bisa puasa, maka silakan puasa kalau memang mau. Awil musafir masafata qasrin, atau musafir dengan jarak tempuh yang orang boleh mengkasar sholat. Fa innahu yuftir, boleh dia berbuka min ramadhana bi kadril hajah, di bulan Ramadhan sesuai dengan kadar hajatan, summa yaqdi min ayyamin ukhra. Tapi barakallahu fikum, sakit kalau dia tetap mau puasa dan tidak barakallahu fikum menjadikan sakitnya lebih parah, baik, maka silakan puasa. Demikian juga safar. Safar adalah rukhsah yang dengannya orang boleh berbuka di bulan Ramadhan. Tapi kalau dia baik-baik saja, kuat-kuat saja, ya silakan puasa. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan perang, bahkan ada yang puasa, ada juga yang tidak di bulan Ramadhan ini. Barakallahu fiik. Di bulan Ramadhan, kalau dia kuat, barakallahu fiikum, dia kuat dan tidak terganggu aktivitas dia kesehariannya, silakan dia puasa. Fadhal. Karena apa? Lebih cepat tertunaikan kewajiban. Tapi kalau dia tidak mampu puasa, sesungguhnya dia paksa diri. Sama seperti apa? Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang sudah dikipas-kipas. Sudah dinaungi. Kata Rasulullah, "Maha, ada apa ini?" Orang-orang mengatakan, "Sa'i." Dia puasa ya Rasulullah, sampai kondisinya seperti ini, dia tetap bersikukuh melanjutkan puasanya, sementara dia sudah pingsan-pingsan, dia sudah harus dikipas-kipas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-shaumu bis-safar." Bukan dari kebaikan puasa dalam safar. Kalau kondisinya seperti ini, paham barakallahu fikum. Kalau kondisinya kuat, ya silakan. Barakallahu fikum. Juga kalau memang dibutuhkan tenaga, lebih bagus untuk puasa. Seandainya dia puasa, mungkin dia kuat. Tapi kita ini mau perang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satalquna aduwakum ghadan." Insyaallah kalian akan bertemu dengan musuh kalian besok. Dan buka puasa itu lebih bagus untuk kalian. Karena perang butuh tenaga, kalian lihat. Puasanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia bertenaga, dia menang dalam peperangan, kemenangan untuk kaum muslimin keseluruhan. Barakallahu fiik. Baik. Idhar wa imma qadhan li ahli al-adhar. Fa innahu yuftiru min Ramadhan bi qadri al-hajati thumma yaqdi min ayyamin ukhra. Silakan dia berbuka sesuai dengan kadar dia berbuka dan menggantinya apa di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Liqauli ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa man kana maridan, barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, thumma aftara atau fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian dia berbuka karena sakit atau karena safar, maka silakan dia menggantinya di hari-hari yang lain. Fala budda min shaumi ramadhana imma adan wa imma qadan li ahli al'adhar. Maka wajib orang melakukan puasa Ramadan, apakah itu dalam kondisi adaan di waktunya atau qadaan bagi orang-orang yang memiliki udzur. Wala yajuzu tarku shiyami bi halin min al-ahwal, dan tidak boleh seorang pun meninggalkan puasa apapun, barakallahu fikum, kecuali memang itu udzur syar'i. Madama aqlul insani baqiyan fa innahu la budda yasuma. Selama seorang itu memiliki akal yang sehat, maka dia puasa. Idza kana yaqdiru 'ala shiyam, kalau mampu untuk puasa. Amma idza kana la yaqdiru 'ala shiyam, kalau memang tidak mampu untuk berpuasa, fa in kana li udrin yurja zawaluhu. Tapi kalau memang ada udzur yang diharapkan hilang udzur itu, fa innahu yuftir wa yaqdi. Silakan dia berbuka dan dia menggantinya di waktu yang lain. Wa in kana li udrin la yurja zawaluhu, kalau ada udzur dan tidak akan diharapkan hilangnya udzur itu, barakallahu fikum, misalnya sakitnya menahun, sakitnya semakin hari semakin berat, masuk waktu puasa, ya silakan membayar fidyah, tidak usah puasa dia, paham barakallahu fikum, tidak usah puasa karena tidak akan bisa dia lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Jadi kalau orang sudah berumur dan penyakitnya sudah semakin parah, ini yang biasa diistilahkan layur zawaluhu atau layur burukuhu, tidak diharapkan lagi. Maksudnya bukan tidak diharapkan, semua orang berharap orang tuanya kan sembuh, kan begitu, tapi kondisinya memang ya tidak bisa diharapkan lebih. Baik, layur zawaluhu ma baqai illatihi ma baqai aklihi wa fikrihi fa innahu yut'imu anhu. Kalau barakallahu fikum tidak lagi bisa lebih bagus kondisinya dan lebih parah bahkan, maka silakan dia membayar fidyah berupa memberi makan fakir miskin setiap harinya. Liqauli ta'ala wa alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa alladziina yutiqunahu, barakallahu bikum, ini dulunya barakallahu bikum, orang-orang yang mampu di awal Islam, orang yang mampu puasa boleh, paham barakallahu fikum, boleh untuk berpuasa dan membayar fidyah. Apa? Boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Orang kuat, orang lemah, silahkan, boleh. Setelah itu ini dihapus. Tidak boleh lagi memilih. Yang kuat harus puasa, adapun yang lemah silahkan bayar fidyah. Awal-awalnya, yang lemah dan yang kuat silahkan, boleh milih. Mau bayar fidyah atau puasa. Baik, setelah itu kata Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu wajib sudah." Barakallahu fikum. Tinggal yang memang orang tua renta atau orang yang sakit parah, maka silakan dia membayar fidyah. Fayuti man kulli yawmin miskina, maka dia hendaknya memberi makan setiap harinya satu fakir miskin. Qala wa hajjil bai' wa hajji baitillahil haram. Dan terakhir, rukun terakhir, melakukan haji ke Baitullah al-Haram. Wal hajju huwa ruknul khamis min arkanil Islam. Haji itu merupakan rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Wa huwa la yajibu alal muslim illa marratan wahidatan fil umur. Barakallahu fikum. Dan tidak wajib kecuali satu kali seumur hidup, haji dan umrah. Barakallahu fikum. Maka yang pertama yang dilakukan itulah yang wajib. Hajjatul Islam namanya, haji Islam. Kalau ada yang telah haji pada saat masih kecil misalnya, maka silakan dia mengulanginya. Barakallahu fikum. Karena ada syarat-syarat haji. Akil balik, waktu itu dia belum balik. Barakallahu fikum. Nanti balik baru dia harus menunaikan haji Islam. Wal haji lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa adalah al-qasdu, sengaja melakukan sesuatu. Wa syar'an huwa qasdul baiti al-haram li ada'il ibadah. sengaja mendatangi Baitul Haram untuk menaikkan ibadah minat tawaf, dari tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, wa mabit di Muzdalifah, wa bimina, bermalam di Muzdalifah dan Mina, wa ramil jimar, melempar jumrah. Fahadal hajju rukun min arkan Islam. Haji ini merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Wa nawaran likaunihi syaqan wa ya'tihi an-nasu min aqtaril ardi minha al-qaribu minha wa al-ba'id wa minha al-ba'id. Fa inna Allah awjabahu 'ala al-mustati bi malihi. Wa nadaran likaunihi syaqan, ketika ditengok bahwa pelaksanaan ibadah haji ini syaqan, berat. Paham barakallahu fikum. Dengan tenaga, dengan barakallahu fikum, dengan harta, dengan pikiran orang melakukan ibadah haji. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, pemerintah kita memberikan bimbingan, arahan, pendampingan terhadap calon jamaah haji jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Dicek masalah kesehatan, dicek masalah kebugaran. Barakallahu fikum. Istita'ahnya dalam bentuk kesehatan. Barakallahu fikum. Istita'ah. Kemudian istita'ah dalam bentuk al-mal, pelunasan. Barakallahu fikum. Karena memang berat. Wayatihin nasu min aqtaril ard, sementara orang-orang datang ke Makkah dari seluruh penjuru dunia. Minhal qarib wa minhal ba'id, ada yang jauh, ada yang dekat. Fa innallaha awjabahu 'alal mustati bi malihi alladhi 'indahu ma yakfi li safarihi. Dihaba wa iyaban wa 'indahu ma yakfi li auladihi wa ahli baitihi hatta yarja. Maka Allah SWT mewajibkan haji ini bagi orang-orang yang mustati, yang mampu dengan hartanya. Mampu dengan apa? Badannya. Karena ada seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi syekhan kabira wala yastati'u thubuta ala rahilati. Ya Rasulullah, kewajiban haji telah mendatangi ayahku, sementara ayahku sudah tua, lemah, tidak lagi bisa dia duduk di atas kendaraannya. Kata Rasulullah, fahujji an abiki. Kalau kata Rasulullah, kalau begitu engkau silakan menghajikan ayahmu. Dia tidak mampu secara palsu, walaupun banyak duit. Barakallahu fikum. Istita'ah dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kemampuan jasad, tidak mampu dia. Barakallahu fikum. Fainallahu wajibahu al-mustati bimalih alladhi indahu ma yakfi. Apa-apa yang dia miliki dari harta yang mencukupi dia dalam safarnya, berangkat sampai pulang, dan ada yang dia sisakan untuk anak istrinya di rumah sampai dia pulang. Fahada yajib alaihi haji. Maka orang ini wajib bagi dia haji. Taib. Kalau perempuan ditambah, barakallahu fikum, apa? Mahram. Fa in kana yaqdiru alaihi binafsi hajja binafsi. Kalau mampu dia melakukan haji dengan sendirinya, silakan haji. Wa in kana la yaqdiru alaihi binafsi wa ajzuhu. Wajizhu mustamir. Kalau dia tidak mampu, badannya tidak sehat, tidak kuat. Tapi ketidakmampuannya terus menerus, semakin hari semakin lemah. Oleh karena itu sesegera mungkin orang menunaikan ibadah haji. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la haula illa billah, ya ayyuhalladzina amanu ambiku mimma razaqnakum min qabli ayati ya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya ayyuhalladzina amanu, dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah harta yang kami berikan kepada kalian sebagai rezeki, min qabla ayati ahdakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fa yaqula rabbi, kemudian pada saat itu dia pun mengatakan, rabbi laula akhartani, seadanya saja engkau akhirkan aku kematianku, barakallahu fikum, jangan sekarang. Fa saddaka, kalau engkau akhirkan kematianku, aku akan bersedekah, wa aku minas salihin. Para ulama mengatakan fa saddaka wa aku minas salihin adalah haji. Paham barakallahu'alaikum, haji. Karena sebelumnya Allah mengatakan apa? Ini bukan cerita tentang orang kafir. Penyesalan yang dilakukan oleh seorang muslim yang tidak melakukan kewajiban padahal mampu. Paham barakallahu'alaikum. Karena di awal ayat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Paham barakallahu'alaikum. Ceritanya adalah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Para ulama mengatakan bahwa di sini adalah haji. Mengeluarkan zakat dan menunaikan haji. Sebagian orang barakallahu fikum ketika diberikan keluasan dan kelonggaran rezeki, dia masih menunda-nunda. Dikiranya rezeki tetap terus melimpah untuknya. Sahih. Bahkan ada orang sudah diingatkan, Pak, boleh naik haji atau umrah atau apa. Ya mungkin haji ya, kalau mau lebih cepat ya mungkin uangnya lebih banyak. Tapi kan uangnya banyak sekarang ini. Barakallahu fiik. Besok-besok kan kalian bisa memberi jaminan kalau besok uangnya tetap banyak. Tahun depan lebih banyak lagi, tidak ada jaminan. Demikian juga kesehatan. Sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Kita tidak tahu besok-besok bahwa kita akan sakit. Barakallahu fiik. Allahu la ilaha illa anta. Maka kalau dia tidak mampu barakallahu fikum, dia tidak mampu secara fisik tapi dia punya harta, fa innahu yunibu man yahujju anhu, maka boleh dia wakilkan ke orang lain untuk menghajikannya. Wa imma tawalam yahujju wa huwa mustati'un fa ala warfati ayyukhriju min tarikatihi ma yuhajju bihi anhu. Kalau dia tidak melakukan ibadah haji, padahal dia mampu, barakallahu fikum, sementara dia meninggalkan harta, maka ahli warisnya mengeluarkan dari harta peninggalan tersebut apa-apa yang bisa dipakai haji untuk orang ini, orang tua ini. Anna hada ruknu min arkan Islam, karena merupakan rukun dari rukun Islam. Amana dilaya satiu li annahu laysa indahu mal. Adapun kalau memang dia tidak mampu karena tidak ada memang hartanya, tadi ceritanya tidak mampu badan tapi banyak duit. Barakallahu fikum. Amal ladzi la yastati'u li'annahu laysa indahu mal, dia tidak mampu karena tidak ada duit. Fahadala hajja 'alaihi, kalau ini tidak ada haji atasnya. Wa in kana yastati'u min nahiyatil mali lakin la yastati'u min nahiyatil badan, fa in kana yurja zawalu udrihi fa innahu yantadir. Adapun kalau dia kurang sehat pada saat itu tapi banyak duit, sementara masih diharapkan kesembuhannya, maka silakan dia menunggu sampai dia sehat dan dia menunaikan haji sendiri. Wa in kana la yurja zawalu udrihi, kalau dia tidak ada harapan untuk lebih bagus keadaannya, li'annahu kabirun harimun, sudah renta dia, tidak akan ada satu hari dia lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Barakallahu fikum. Dia tetap lebih lemah dan lebih lemah, semakin lemah. Aw maridun marada muzmina, atau sakit dia dengan penyakit menahun. Fahada yunibu man yahujju anhu. Maka orang yang seperti ini silakan dia mewakilkan ke orang lain untuk menghajikannya. Falhasilu, kesimpulannya anna hadal hadis mukammilun li hadis Umar wa mubayyinun lahu. Hadis ini sebagai hadis penyempurna atas hadis Umar yang panjang di hadis sebelumnya barakallahu, dan sebagai pemberi keterangan lanjut. Walidzalika dzakarahul musannif ba'da, oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di hadis yang ketiga ini barakallahu fikum. Ya. Baik. Allahu musta'an. Insyaallah kita akan masuk besok di hadis yang keempat barakallahu fikum. Hadisnya dia apa ya? Baik. Sekedar ta'awun kita untuk karena hadis-hadis kalau kita hafal insyaallah lebih bagus. Dan ini merupakan ciri-ciri talib ilmu dan ahli sunnah, senantiasa menghafal dan mengingat hadis, mengingat dalil-dalil. Barakallahu fikum. Bukan ahlul kalam, bukan ahlul ra'i, orang yang menuangkan dan menomorsatukan akal. Baik. Yang tidak mau menghafal hadis karena bukan hadis dan bukan dalil sebagai patokan. Patokannya adalah akal. Hukum itu, dalil itu cocok dengan akal dia, dia terima. Kalau enggak, enggak. Ini namanya orang menyembah akal, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengikuti akal dan bukan mengikuti dalil. Wallahu a'lam. Ya Allah subhanahu wa taala, ya Rabbi, syukur. Antas harfu wa tawbi ilaika.